Apakah benar Syekhul Islam pernah mengatakan ini? Dalam masalah-masalah wajib yang berhubungan dengan jihad, maksudnya fatwa dalam masalah jihad seharusnya diambil dari ulama yang benar-benar ulama, yaitu yang mengerti realitas dunia, bukan berdasarkan pandangan orang yang memandang dengan din secara lahir. Dan juga bukan berdasarkan ulama yang tidak punya ilmu tentang realita kehidupan keadaan dunia. Kenapa perkataan ini mirip dengan perkataan Sayyid Qutb? Apakah benar demikian maksudnya? Nah, saya enggak tahu ini perkataan Syekhul Islam. Semestinya penanya ini menyebutkan di mana referensinya. Di mana, di halaman keberapa misalnya, atau di Majmu'ul Fatawa atau di kitab beliau menjelaskan tentang hal ini. Karena memang dilihat dari konteks ucapannya mencurigakan, ini bukan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, atau mungkin bahasa Arabnya benar ucapan Syekhul Islam tapi penerjemahnya memelintir. Oleh karena itu luar biasa ini pengaruh dari penerjemah. Naam, itu dapat memasukkan pemikiran fikrahnya ya dalam kitab-kitab yang diterjemahkannya. Kadang-kadang seorang tidak sadar maka terpengaruh. Nah, saya tidak mengetahui secara persis apakah ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Yang jelas apa ini perkataan Syekhul Islam atau bukan perkataan Syekhul Islam, secara zahir nampak dari ucapan ini yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang ingin menyatakan dirinya sebagai fuqaha al-waqi', orang-orang yang berilmu tentang fiqhul waqi', fikih realita. Fikih realita yaitu mengetahui keadaan sekitarnya. Nah, dan dianggap ini termasuk fikih. Sejak kapan dimasukkan dalam bidang fikih? Fikih realita. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan beban kepada kita untuk mengetahui seluruh jalan dan lorong yang ada di balik papan ini. Nah, di mana gunung guntur, di mana gunung polisi, di mana ini dan seterusnya, kita enggak tahu pun tidak akan mengurangi keimanan. Nah, ya, berapa lampu merah di balik papan, kita tidak dibebani untuk mengetahui hal itu. Kalau itu yang dimaksud, karena itu yang mereka arahkan. Mereka mengarahkan agar umat ini mereka mengerti tentang realita yang ada di sekitarnya. Ya. Mereka menginginkan agar kemudian umat ini menyibukkan dengan realita yang ada. Caranya gimana? Baca koran. Baca koran, baca majalah. Bahkan kata Sayyid Qutb perlu dibimbing ada orang-orang mempelajari bahasa Inggris, bahasa Perancis. Sehingga setiap hari meneliti berita-berita yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Prancis, nah, ya, atau yang semisalnya. Nah, dan itulah yang dibutuhkan, kata Sayyid Qutb dalam Fidhilal Quran. Subhanallah. Ini ma'asyar al-akhwa rahimakumullah, bukan dari Islam. Ini bukan dari Islam. Dan sama sekali di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam fikih para ulama tidak dikenal ada yang diistilahkan dengan fiqhul waqi'. Sebab mereka, orang-orang hizbiyun, orang-orang yang dari kalangan senang dengan fiqhul waqi' ala hizbiyah, mereka selalu mendatangkan syubhat, namun pada akhirnya tidak menempatkan itu pada tempat yang sebenarnya. Kata mereka, bukankah di dalam Islam sendiri kan ada kaidah? Kaidah itu mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu, ya, untuk menghukumi sesuatu dia tentu harus mengetahui penggambaran sesuatu itu. Ya kan? Dia tidak akan mungkin bisa menghukumi sesuatu kecuali kalau dia mengetahui. penggambarannya, gimana hakikat permasalahannya, baru setelah itu dia hukumi. Nah, lalu kemudian kaidah ini mereka pun membawanya kepada apa yang mereka fahami, bahwa untuk bisa menghukumi sesuatu maka harus mengetahui realita yang ada. Bagaimana itu makar Yahudi, gimana itu makarnya Nasara, bagaimana itu ya makar orang-orang kafir secara umum dan seterusnya. Apa yang terjadi di medan jihad? Nah, sehingga mereka pun merendahkan kedudukan para ulama dan mendiskreditkan mereka. Syekh bin Baz itu tidak mengetahui waqi'. Betul lah, dia kalau dalam urusan fikih, taharah, salat, puasa, bagus. Dia menjadi rujukan. Tapi dalam urusan jihad, beliau tidak mengerti katanya. Nah, karena tidak mengerti realita. Subhanallah. Syekh Al-Albani sama. Nah, dia seorang alim tapi bukan seorang mujahid. Syekh Rabi' baru-baru saja menjadi mujahid ketika dia membolehkan jihad di Indonesia. Syekh Muqbil dahulu dia enggak suka jihad, baru-baru saja setelah dia memfatwakan jihad di Indonesia. Nah, begitulah mereka mengklasifikasi para ulama. Jadi ada ulama fikih secara umum, ada ulama ats-tsughur, ada ulama yang mereka itu berkecimpung dalam medan jihad yang khusus membahas permasalahan-permasalahan jihad. Seperti siapa? Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, A'id Al-Qarni, Abdullah Azzam, siapa lagi? Abdurrahman Abdul Khaliq, dan yang semisal mereka. Inilah yang disebut dengan ulama, yang katanya ulama tsughur yang mengerti waqi'. Subhanallah. Jadi berarti seorang itu dituntut, semakin dia berilmu tentang realita yang ada, berarti dia semakin mengerti waqi', katanya. Tidak mengapa seorang itu mengerti realita yang ada, tapi apakah itu satu yang wajib? Yang wajib bagi seorang alim, kapan dia disebut sebagai alim, sebagai mujtahid? Ketika dia mengerti tentang kitabullah, mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengerti tentang aqwalus sahabah, perkataan para ulama ussalaf. Nah, dan mereka mendalami ilmu tersebut. Nah, barulah dikatakan bahwa seorang itu alim, mujtahid. Nah, oleh karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, al-alimu bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa bi aqwali sahabati fahuwal mujtahidu fin nawazil. Seorang alim yang mengerti tentang kitabullah dan sunnah rasul, perkataan para sahabat, dialah seorang mujtahid di dalam permasalahan-permasalahan kontemporer. Nawazil, ada kejadian, ya tanyakan kepada mereka. Kalian yang bertanya, jelaskan penggambarannya seperti ini. Iya kan? Bahwa penggambaran seperti ini, keadaannya seperti ini, kami melakukan ini karena seperti ini kondisinya. Jelaskan kepada para ulama, ulama'lah yang akan beristimbat, kemudian mengeluarkan hukum dari apa yang telah mereka ketahui dari kitabullah dan sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berarti seorang dituntut untuk mengetahui apa yang ada, semua yang terjadi di dunia ini. Sulaiman alaihi salam, ya, yang diberikan kekuasaan yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada yang lainnya, menguasai jin, menguasai hewan. Nah, beliau tidak mengetahui, ya, kalah dalam fikul waqi'. Menurut mereka, Sulaiman alaihissalam dikalahkan oleh seekor burung hud-hud yang datang terlambat ketika Sulaiman alaihissalam sedang mengatur barisan pasukannya dari kalangan hewan dan mencari hud-hud. Kemana hud-hud? Akhirnya dia terlambat. Nah, maka dia datang kepada Sulaiman alaihissalam, lalu kemudian mengabarkan tentang adanya sebuah kekuasaan yang ada di negeri Saba. Itu tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Apakah dikatakan bahwa Hutut ini lebih berilmu, faqihul waqi' daripada Sulaiman alaihissalam? Apakah dia lebih afdal? Nah, anda yang hidup di masyarakat, ketika ada problem, jelaskan situasi yang terjadi, lalu kemudian sampaikan kepada para ulama, ini kejadian yang sebenarnya, gimana hukumnya, ya syekh. Begitu. Nah, ya. Adapun setiap ulama diharuskan untuk membaca koran, majalah dan yang semisalnya, diharuskan atau dibebani untuk mengetahui setiap berita-berita yang datang dari orang-orang kafir tentang makar-makar Yahudi dan Nasara, maka ini tidak dibebani seorang alim terhadap hal-hal yang seperti itu. Maka yang seperti orang-orang yang berpemikiran demikian itu sangat sering mencelah para ulama, merendahkan kedudukan para ulama. Nah, dia menyangka bahwa dia punya ilmu yang masya Allah, yang tidak pernah diketahui oleh para ulama. Ya, seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, coba lihat. Dia yang menuntut ilmu di hadapan para ulama, seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, yang pada waktu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Naam, hafizahumullah. Abdurrahman Al-Khaliq tidak tahu berterima kasih. Ya. Dia mengatakan tentang gurunya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, seorang ahli tafsir, mufassir. Nah, dia mengatakan ini orang itu kalau menjelaskan satu ayat, luar biasa penjelasannya, dengan gamblang kesana kemari dijelaskan dari sisi bahasa, dari sisi kandungan, dari sisi faedah ayatnya dijelaskan semuanya. Tapi sayang cetakannya cetakan lama, belum diperbaharui. Nah, cetakan lama maksudnya ilmunya Syekh Muhammad Asy-Syinqiti itu ilmunya sudah dahulu, tidak sesuai dengan kondisi di zaman sekarang ini. Coba kurang ajarnya dia terhadap ya gurunya sendiri. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menyebabkan seorang itu ihtiqar, merendahkan kedudukan para ulama. Nah, oleh karena itu mereka luar biasa. Kalau ceramah itu memang banyak yang senang. Kenapa? Karena yang dinukil berkata Jos Fulan, berkata John, berkata macam-macam dinukil, ya nama-nama yang kita tidak kenal dalam kitab-kitab hadis memang. Nah, dan itu mereka berbangga. Coba lihat kalau ada seorang penceramah, dia pandai mengolah bahasa Inggris dengan fasih, bangganya dia di depan para mad'unya. Nah, bangga dia. Mengucapkan istilah-istilah yang aneh itu luar biasa bangganya. Nah, sampai-sampai kalau seorang semakin tidak tahu, semakin tidak mengerti, semakin bangga, semakin pede. Nah, sehingga kadang-kadang dia kalau menyampaikan ceramah, kita sendiri bingung ini yang disampaikan apa. Nah, sengaja mencari istilah-istilah yang rumit. Nah, dan menukil dari orang-orang yang tidak jelas. Dari kaum filosof barat, naam, orang-orang kafir, ya, dinukil ucapan-ucapan mereka. Lupa dengan perkataan-perkataan hikmah, ucapan-ucapan hakim dari para ulama ussalaf. Makanya banyak sekali kita jarang mendapatkan dari para penceramah menukilkan perkataan Sa'id bin Jubair, ya, menukilkan ucapan Abdullah bin Mubarak. Paling-paling dinukil, saya kemarin ketika membaca koran di sana ada perkataan John Muller misalnya. Nah, saya kemarin itulah. Ya, karena apa? Marojiknya, referensinya adalah koran, majalah, buku-buku yang tidak jelas. Allahumma musta'an.